Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kami lagi sedang berada di studio Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati, selalu berupaya terus untuk kita saling ingat mengingatkan agar kita tetap diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat ke-79, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lah minal azabi madda. Artinya, sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan yang benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Ayat ini adalah menceritakan tentang azab Allah yang sangat panjang, karena orang-orang kaum kafir menduga bahwasanya mereka lah yang layak nanti di akhirat kelak nanti yang mendapatkan harta anak sebagaimana mereka nikmati di dunia kelak nanti. Maka dalam ayat ini menegaskan dengan membahasakan kalla. Kalla ini untuk menguatkan atau menafikan apa yang menjadi dugaan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan menafikan kenikmatan, sebab kenikmatan dan kehidupan yang megah dan mewah bukanlah bukti dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Sebaliknya, kemelaratan dan kesulitan kehidupan bukanlah tanda dari kebencian Allah kepada seseorang. Kedua-duanya itu adalah cobaan yang ditujukan Allah kepada hamba-hambanya. Maka teringat kita dengan firman Allah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci tapi tidak melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya kita jalankan, itu adalah hal yang lebih baik kata Allah. Bisa jadi yang selalu kita senangi di dunia ini dengan kehidupan yang gemerlap, dengan kehidupan yang mewah, itu akan membutakan kita dari firman-firman ataupun petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kehidupan kita di dunia ini kepada seseorang, kemudian ia belanjakan dalam kemaksiatan, maka harta tersebut adalah cobaan baginya. Harta itu berubah menjadi kenikmatan, namun terkadang juga dapat menjadi kehancuran bagi pemiliknya. Begitu juga dalam kehidupan orang-orang yang melarat dalam kehidupannya. Tidak ada standar yang diberikan Allah bahwa walaupun kita mendapatkan kesedihan, kesulitan, tapi dengan dasar keimanan kita itu akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan amal yang soleh, perbuatan yang baik, itulah yang paling indah kita. Maka ketika kita tidak mau menuruti perintah Allah, sholat sering tinggal, sering bolong dan lain sebagainya, bisa jadi Allah akan menurunkan azab. Na'udzubillah. Kata Allah di sini, wa namuddu lahu minal azabi madda. Dan pada akhirnya nanti mereka itu akan mendapatkan azab, yang mana azab itu sangat panjang, karena Allah telah berjanji dalam ayat ini ketika orang-orang itu tidak melaksanakan perintah Allah. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Ahmad Perdana. Kami persilahkan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar, rahimakumullah. Kembali dalam ayat 79 ini kita mendapatkan satu informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa sebenarnya nanti yang akan terjadi. Apa kebenaran yang akan terjadi nanti pada hari akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat 79 ini mengatakan kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda. Sekali-kali tidak kami akan menulis apa yang ia katakan dan benar-benar kami akan perpanjang azab untuknya. Ketika mereka punya asumsi dan paradigma berpikir la utayan nama la wawalada, kami akan selamat, kemudian mereka mengatakan hai ayu falqaini khairu maqama wa ahsanu asasa, ya, yang mana yang lebih baik, yang punya kedudukan tinggi, ya, wari ya, ataukah yang punya strata sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Maka Allah menjawabnya kalla, ya. Pandangan seperti itu salah, asumsi seperti itu salah, paradigma berpikir itu seperti itu salah. Karena apa? Semua ucapan mereka yang negatif itu akan Allah Subhanahu wa taala tuliskan, dan konsekuensinya wa namuddu lahu minal azabi madda, akan kami perpanjang azab untuknya. Dan kalau kita perhatikan Al-Qur'an, bentuk daripada pelurusan kesalahpahaman ini atau kritikan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala dengan memakai kata kalla ini, kita akan temukan dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam surat Maryam ini sendiri ada dua kali Allah mengatakannya. Nanti di ayat ke-82 Allah akan mengatakan lagi, kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda, ya, wa yakununa lahum didda. Alaihim didda, ya, kelak tidak sekali-kali, ya, mereka akan nanti pada hari akhirat mereka akan mengingkari apa yang mereka sembah dan bahkan akan menjadi lawan bagi yang mereka sembah itu. Ya, ini tergambar jelas dari keterangan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil gha 'anil yamin, ya, kalian sudah berusaha untuk menyesatkan kami, ya. Itu yang akan terjadi nanti pada hari akhirat, akan terjadi pertengkaran sengit antara orang-orang yang disesatkan dengan orang-orang yang menyesatkan. Begitu juga di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan tentang kalla ini, ya, jawaban tegas atau kritikan tegas dari Allah ini, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Ini untuk menggambarkan tentang bagaimana nanti hari akhirat itu betul-betul akan menjadi suatu hal yang terjadi. Kalla saya'lamun, terserahlah mau percaya atau tidak, saya'lamun, kelak mereka akan mengetahuinya. Summa kalla saya'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin, kelak nanti pada hari akhirat mereka akan mengetahui itu dengan keyakinan yang betul-betul yakin, ya. Sampai-sampai mereka mengatakan Rabbana akhrijna, ya, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, ya Allah tolong keluarkan kami dari neraka ini, ya, kami akan betul-betul beramal saleh. Tapi sudah kasib, sudah terlambat. Kenapa? Sudah berada di hari akhirat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan keputusan dan akan memberikan hukuman dan perhargaan terhadap orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain, ya. Kalla layum bazanna fil hutamah, ya. Ya, kelak tidak sekali-kali tidak mereka kelak akan dimasukkan ke dalam, ya, hutamah, neraka yang menjadi kayu api di situ. Ya, bukan lagi dibakar tapi kayu apinya sekalian. Jadi banyak sekali dalam Al-Qur'an kita menemukan keterangan tentang ini yang sebenarnya memberikan kepada kita gambaran bahwa di dalam kehidupan ini harus betul-betul lah dalam menjalaninya. Cara berpikirnya, asumsinya itu harus disesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak nanti susah sendiri. Ya, kita kan ini kan terkadang di dalam hidup ini banyak pandai-pandai sendiri. Ya, susah sudah dibilang oleh Allah, serahkan, tundukkan dirimu kepadaku, ya. Karena wallahu khalaqakum summa razaqakum, Allah yang memberi hidupkan kamu dan memberikan kamu rezeki. Tapi karena asumsi kita sendiri, cara berpikir kita pergi ke dukun karena kita anggap lebih hebat, jadinya susah sendiri, ya, karena cara berpikir kita yang salah. Ketika di dalam kehidupan ini kita menganggap harta ini akan menjadi milik kita selama-lamanya, tapi apa yang terjadi pada akhirnya, ya, ternyata cara pandang kita itu salah. Kita akan meninggalkan harta itu atau harta itu akan meninggalkan kita, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Ya, tidak ada manusia yang kekal di dalam kehidupan ini kecuali kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, segala sesuatu itu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya yang kita anggap anak kita akan membuat kita, membela kita nanti di hari akhirat. Tidak akan ada artinya itu. Semuanya masing-masing. Jadi banyak cara berpikir, asumsi, paradigma pemikiran itu yang harus kita ubah di dalam kehidupan ini. Tujuannya apa? Agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan selamat, berbahagia. Ikuti jalan Allah, karena siratal ladzina an'amta 'alaihim, karena jalan Allah itu pasti akan memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang menjalaninya. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana mengingatkan kita semuanya agar kita harus berhati-hati. Dalam arti berhati-hati ini, jangan sampai pola pikir kita ini salah dalam melaksanakan ajaran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 14 atau 15 abad yang silam, Rasulullah sudah mengarahkan kita berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. Kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Itulah yang dijanjikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.